Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'd. Pembahasan kita mengenai tertib susunan Mushaf Adnani. Nah, kalau kita pelajari bahwa susunan, penyusunan urutan ayat-ayat pada setiap surat, ayat pertama sampai ayat terakhir, itu tauqifi, berdasarkan penyusunan dari Nabi SAW sendiri. Dan sebenarnya tidak kami nukil dari Fath al-Bari, dari Ibn Hajar, menukil dari Abu Bakar Al-Qadi Abu Bakar, bahwa tidak ada khilaf dalam masalah ini. Ya, ini tidak ada khilaf di antara ulama bahwa memang susunan urutan ayat pada setiap surat itu dari Nabi alaihi salatu wasalam, penetapannya dari Nabi alaihi salatu wasalam. Yang diperselisihkan adalah penyusunan ya urutan surat-surat pada Mushaf Utsmani, apakah itu tauqifi dari Nabi SAW, penetapan dari Nabi SAW, ataukah ijtihad, hasil ijtihad Utsman radhiyallahu anhu bersama sahabat radhiyallahu anhum. Nah, ada berapa akwal? Setelah kami nukil, ada berapa pendapat? Ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan itu penetapannya dari Nabi SAW, jadi Utsman dan para sahabat radhiyallahu anhum menyusun Mushaf Utsmani urutan surat-surat yang dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran dan seterusnya, itu penetapan dari Nabi alaihi salatu wasalam, bukan ijtihad dari mereka. Pendapat yang kedua mengatakan itu adalah hasil ijtihad dari Utsman radhiyallahu taala anhu bersama dengan sahabat yang lain radhiyallahu anhum jami'an. Nah, pendapat yang ketiga. Nah, pendapat yang kedua, dan ukil siapa yang memilih pendapat yang kedua? Siapa saja? Ibnu Katsir, Ibnu Rajab. Ibnu Katsir dalam kitab Fadailul Quran. Ibn Rajab dalam Fath al-Bari, Syarah Sahih Bukhari. Nah, pendapat yang ketiga mengatakan ada sebagian yang memang tauqifi penetapannya dari Nabi alaihi salatu wasalam, dan ada sebagian hasil ijtihad Utsman dan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan telah nukil dari Ibn Hajar dalam Fath al-Bari bahwa hal itu mungkin. Ya. Ada kemungkinan seperti itu, bukan hal yang tidak mungkin, bukan hal yang mustahil, bahwa memang ada sebagian penetapannya dari Nabi alaihi salatu wasalam, dan ada sebagian hasil ijtihad Utsman dan para sahabat radhiyallahu anhum. Dan Ibnu Utsaimin dalam Syarh al-Mundhi merajihkan pendapat ini. Maka ia menjelaskan bahwa hadis-hadis yang datang dari Nabi SAW membaca dalam sholat pada rakaat pertama satu surat, pada rakaat yang kedua surat yang lain dengan urutan seperti pada Mushaf Utsmani, menunjukkan bahwa penetapan itu dari Nabi SAW. Nah, seperti halnya Nabi Alaihissalam membaca pada salat Jumat pada rakaat pertama, subbih isma rabbikal a'la, pada rakaat kedua hal ataka hadithul ghasyiyah, dan memang begitu susunannya dalam Mushaf Utsmani. Pernah juga pada rakaat pertama membaca al-Jum'ah, rakaat kedua al-Munafiqun, dan memang demikian susunannya dalam Mushaf Utsmani. Artinya yang kita dapatkan dalam Mushaf Utsmani susunannya surat ini kemudian surat ini, dan kita dapati ada hadis dari Nabi Alaihissalam menguruskan demikian pada salatnya. Ya. Menunjukkan bahwa itu tauqifi, penetapan dari Nabi Alaihissalam. Yani Uthman dan para sahabat radhiyallahu anhum menetapkan itu berdasarkan penetapan dari Nabi Alaihissalam. Dan ada sebagian susunan surat hasil ijtihad Uthman bersama sahabat radhiyallahu anhum. Sampai pada ana mengatakan bahwa ada satu riwayat yang menjadi pegangan sebagian ulama, jadi pegangan, jadikan hujjah oleh Ibnu Katsir, juga oleh Ibnu Rajab dan yang lainnya, yaitu riwayat Yazid Al-Farisi dari Ibn Abbas. Yazid Al-Farisi dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sumber riwayatnya adalah Yazid Al-Farisi dari Ibn Abbas. Nah, ini dikeluarkan oleh Ahmad. Riwayat ini dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan At-Tabari dalam tafsirnya. Diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad, Abu Dawud dalam Sunan Abi Dawud, At-Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi, Jami' At-Tirmidzi, dan At-Tabari dalam tafsirnya. Sumber riwayatnya dari siapa tadi? Yazid Al-Farisi dari Ibn Abbas. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata kepada Uthman. Ibn Abbas berkata kepada Uthman, "Ma hamalakum ala an 'amadtum ila al-anfal?" وهي من المثاني. ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني. Apa yang menjadi dasar kalian على أن عمدتم إلى الأنفال, yang membawa kalian sengaja meletakkan surat Al-Anfal, wahia min al-mathani, padahal Al-Anfal termasuk dari surat-surat Al-Mathani. Wa ila bara'ah wahia min al-mi'in, wa ila bara'ah wahia min al-mi'in, dan meletakkan bara'ah, bara'ah setelahnya, setelah Al-Anfal, wahia min al-mi'in, padahal bara'ah termasuk dari surat-surat al-mi'in. Al-mi'in yang jumlah suratnya seratusan, ya, sesemisalnya lebih atau kurang sedikit dari seratus. Al-Mathani di bawahnya. Faqaramtum bainahuma, kata Ibn Abbas kepada Uthman, faqaramtum bainahuma, Faqarantum bainahuma, kemudian kalian menggandengkan dua surat ini, Al-Anfal, kemudian Bara'ah, At-Taubah. Walam taktubu satran Bismillahirrahmanirrahim. Walam taktubu satran Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalian tidak menulis ayat Bismillahirrahmanirrahim tertulis sebelum Bara'ah. Wa wada'tumuhuma fis sab'i at-tuwal. وَوَضَعْتُمُوهُمَا فِي السَّبْعِ أَطْوَالٍ. Dan kalian meletakkan dua surat ini pada deretan السَّبْعِ أَطْوَالٍ, tujuh surat terpanjang di awal Quran. Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, kemudian gabungan Al-Anfal dengan Bara'ah dianggap jadi satu. Tanpa diperantarai oleh Bismillahirrahmanirrahim, yang dianggap ini yang ketujuh, dan kalian Bara'ah yang ketujuh, termasuk dari sahabat Abtuan. Ma hamalakum ala dhalik, apa yang membuat kalian melakukan itu? Kata Ibn Abbas kepada Uthman. Dijawab oleh Uthman, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma ya'ti alayhi az-zamanu wa huwa tatanazzalu alayhi as-suwaru zawatu al-'adad mimma ya'ti alayhi az-zaman, antara waktu-waktu yang dilewati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa tatanazzalu alayhi as-suwaru nurun, ya, surat demi surat atasnya zawatul adad, surat-surat yang mengandung sekian sejumlah ayat-ayat. Fakana idza nazala alaihi syai'u, fakana idza nazala alaihi syai'u, maka adalah Nabi SAW biasanya idza nazala alaihi syai'u, apabila turun, ya, ayat, turun atasnya ayat, da'a bi ba'di man kana yaktubu, Nabi SAW memanggil sebagian sahabat yang merupakan jurutulis wahyu. Fayaqul, kemudian Nabi mengatakan kepada jurutulis wahyu tersebut, dari kalangan sahabat yang dipercaya, du'u ha'ula'il ayati, letakkan ayat-ayat itu di surat allati yadhkuru fiha kada wa kada, di surat allati yadhkuru fiha kada wa kada, letakkan pada surat yang menyebutkan, surat yang isinya menyebutkan demikian dan demikian, isinya tentang demikian dan demikian, letakkan ayat-ayat itu di situ. Sampai di sini ini dalil bahwa penetapan urutan ayat-ayat, ya, pada setiap surat itu langsung dari Nabi SAW. Nabi merintahkan kepada jurutulis wahyu, letakkan surat ayat-ayat itu pada surat yang isinya demikian. Nah, kemudian kata Uthman, wa kanatil anfalu min awaili ma nazala bil Madinah. Dan adalah surat Al-Anfal min awal, termasuk dari surat-surat yang awal, pertama-tama, ma nazala bil Madinah, turun di Madinah, yani setelah hijrah ke Madinah. Kita tahu bersama surat Al-Anfal isinya tentang perang Badar, seputar, ya, perang Badar. Nah, jadi surat ini, surat Al-Anfal turun pada tahun kedua Hijriah. Karena perang Badar berlangsung di bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Nah, di awal Hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Wa kanat bara'atu min akhir al-Qur'an. Dan adalah surat Bara'ah, surat At-Taubah, min akhiril Qur'an, kata Uthman. Min akhiril Qur'an termasuk dari surat-surat yang akhir-akhir turunnya. Termasuk dari surat-surat Al-Qur'an yang turunnya akhir-akhir. Tahun-tahun terakhir. Wa kanat bara'atu min akhiril Qur'an nuzulan. Dan ada surat Bara'ah At-Taubah termasuk dari surat-surat Al-Qur'an yang terakhir turun. Yang turunnya di akhir-akhir. Wa kanat kisatuha syabihatun bi kisatiha. Dan adalah kisah yang dikisahkan dalam surat Al-Anfal syabihatun bi kisatiha, mirip dengan kisah yang dikisahkan dalam surat At-Taubah. Fadhanantu annaha minha. Fadhanantu annaha minha. Maka aku menduga bahwasanya surat Bara'ah itu sebenarnya ayat-ayatnya adalah bagian dari surat Al-Anfal. Ijtihad dari Uthman. Dugaan kuat dari Uthman, ijtihad beliau menyangka bahwa surat Bara'ah itu sambungan dari surat Al-Anfal. Oleh karena itu tidak diberi bismillahirrahmanirrahim sebagai pemisah. Langsung disambung Al-Anfal, langsung sambung Bara'ah. Demikian dalam Mushaf Uthman. Faqubidha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ولم يبين لنا أنها منها. فقول إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وافق قبض رسول الله فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين sementara Nabi عليه السلام belum menjelaskan, tidak menjelaskan lana kepada kami, tidak menjelaskan kepada kami. Beliau wafat dalam keadaan tidak menjelaskan kepada kami أنها منها. Anna minha, bahwa surat Bara'ah bagian sambungan dari surat Al-Anfal. Berarti bukan tauqifi. Susunan Al-Anfal dengan Bara'ah bukan tauqifi dari Nabi SAW. Tetapi hasil jihad Uthman. Famin ajli dhalika qarantu bainahuma. Oleh karena itu, aku gandengkan. Aku gandengkan antara keduanya. Karena tidak jelas. Tidak ada penjelasan dari Nabi SAW. Artinya ijtihad dari Uthman. Walam aktub bainahuma satr bismillahirrahmanirrahim. Walam aktub bainahuma, dan aku tidak tulis perantara antara Al-Anfal dan Bara'ah. Satr. Ya. Ayat pemisah bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu tidak ada di awal Bara'ah bismillahirrahmanirrahim. Dan ini merupakan salah satu pendapat kenapa tidak ada bismillahirrahmanirrahim pada awal surat Bara'ah, surat At-Taubah. Kita akan pelajari nanti masalah ini dalam tafsir surat At-Taubah Bara'ah. Ada tiga pendapat di sana, salah satunya ini. Kenapa tidak ada bismillahirrahmanirrahim di awal surat Bara'ah? Salah satunya, salah satu pendapat itu ini yang kita dengar sekarang, kisahnya dari Uthman. Wa wada'tuhuma, dan aku letakkan keduanya, Al-Anfal dan Bara'ah, fis sab'i at-tuwal, pada deretan 7 ayat pertama yang terpanjang. Yakni Al-Anfal dan Bara'ah dianggap satu surat. Oleh karena itu termasuk dari As-Sab'u At-Tuwal. As-Sab'u At-Tuwal, 7 surat terpanjang. Nah, ada beberapa perkara yang kita petik dari riwayat ini, diantaranya yang terkait tadi penetapan susunan sab'at tuwal dan apa saja yang masuk dari tujuh, dalam kategori tujuh surat terpanjang, ya. Ya, ini menurut Uthman daripada Mushaf Uthmani, dan pendapat Ibn Abbas yang berbeda dengan Uthman, ya, dalam menilai Al-Anfal dan Bara'ah. Ibn Abbas menganggap Al-Anfal termasuk dari Al-Mathani, bukan dari Sab'at Tuwal. Juga Bara'ah Ibn Abbas menganggapnya dari Al-Mi'in, bukan Sab'at Tuwal. Ini nanti kita akan pertajam nanti, ya, kembali kepada pembagian kelompokan Al-Quran Sab'at Tuwal, Al-Mi'in, Al-Mathani dan Mufassal. Tetapi yang kita inginkan sekarang dari sini terkait dengan pembahasan kita, adapun penetapan ayat-ayat jelas, ya, dipetik dari sini. Naga Sukam yang menetapkan. Dipetik dari sini, Ibnu Katsir dan Ibnu Rajab berdalil dengan berpegang dengan riwayat ini untuk menyatakan ini bukti dalil bahwa penetapan surat-surat dalam Mushaf Utsmani itu ijtihad Utsman bersama sahabat radhiyallahu anhum. Nah, tetapi sekarang pembahasannya bagaimana dengan riwayat ini? Bagaimana status riwayat ini? Ibnu Rajab dalam Fath al-Bari, Ibnu Katsir dalam Fadhail al-Quran berhujjah dengan ini. Al-Albani rahimahullah. Nah, sebelum keduanya, At-Tirmidzi sendiri. At-Tirmidzi mengeluarkan. Di antara yang mengeluarkan riwayat ini, At-Tirmidzi mengatakan Hasan Sahih. Hasan Sahih. Menilai derajatnya, statusnya Hasan Sahih. Yani hujjah. Al-Albani rahimahullah. Ana mendapati beliau dalam Ad-Da'ifah. Dalam Ad-Da'ifah. Pada jilid 14 halaman 257-258, jilid 14 halaman 257-258, beliau menyatakan sabit, riwayat ini sabit, benar riwayat ini. Yang ini disahihkan oleh beliau. Tetapi Al-Albani rahimahullah dalam kitab Da'if Abi Dawud, dalam kitab Da'if Abi Dawud Nafka al-Um dalam maktabah syamilah. Nah, dalam maktabah syamilah ada Nafka al-Um, Nafka induk Da'if Abi Dawud. Yani penjelasan tahqiq Al-Albani mentahqiq hadis-hadis Sunan Abi Dawud. Keterangannya lengkap ada. Nah, di sana ada Da'if Abi Dawud, itu langsung fonisnya Al-Albani. Hadis ini sahih, hadis ini hasan, hadis ini da'if. Tidak ada penjelasannya. Nah, tapi ada naskah dalam maktabah syamilah Da'if Abi Dawud Al-Um, naskah induk. Nah, itu ada keterangannya. Nah, penjelasannya, ya, takhriknya, tahqiqnya secara lengkap keterangan beliau. Di sana pada nomor 140 Al-Albani menilai riwayat ini da'if dengan dua alasan. Yang pertama, sumber riwayat dari Ibn Abbas tadi Yazid Al-Farisi dinilai da'if. Yazid Al-Farisi dinilai da'if. Kemudian yang kedua, dari segi makna, dari tinjauan makna, Al-Albani rahimahullah menganggap pada riwayat ini ada nakarah. Ada nakarah, yakni ada riwayat yang ganjil, yang aneh. Ganjil, aneh. Ya, keliru. Kalian perhatikan. Jadi maksud Al-Albani yang riwayat yang ada nakarahnya, lafaz yang mengandung nakarah, yakni keganjilan, keanehan, keliru, yakni ucapan Uthman kepada Ibn Abbas. Kan Ibn Abbas kan nanya kepada Uthman, kenapa antum, ya, meletakkan Al-Anfal diganti dengan Bara'ah, kemudian tidak ada Bismillahirrahmanirrahim dari keduanya, kemudian dimasukkan ke deretan tujuh surat tujuh surat terpanjang di awal Al-Quran. Kenapa kalian susun seperti itu? Nah, Utsman kan mengatakan Rasulullah SAW. Utsman mengatakan Al-Anfal adalah surat yang pertama-tama turun di awal hijrah ke Madinah. Disebutkan tadi yaitu tahun kedua hijriah pada perang Badar. Sedangkan Bara'ah dia termasuk surat-surat yang turunnya akhir-akhir. Nah, Utsman mengatakan apa? Rasulullah SAW wafat sementara beliau tidak menjelaskan kepada kami bahwa surat Bara'ah bagian dari surat Al-Anfal. Begitu kata Utsman. Rasulullah SAW wafat sementara beliau tidak menjelaskan kepada kami bahwa surat Bara'ah bagian dari surat Al-Anfal. Kata Al-Albani, ini aneh, ganjil, dan beliau mengatakan ini keliru, mungkar. Kenapa? Karena kata Al-Albani telah datang riwayat yang sahih dari Ibn Abbas bahwa memang benar surat Al-Anfal turun pada perang Badar. Ada riwayat yang sahih dari Ibn Abbas bahwa memang Al-Anfal itu turun pada perang Badar. Tahun kedua Hijriah. Jadi riwayat bahwa turun di perang Badar dan itu tahun kedua Hijriah itu benar. Ada riwayat sahih dari Ibn Abbas. Surat Bara'ah termasuk yang terakhir turun. Surat Bara'ah termasuk yang terakhir turun. Nah, kata Al-Albani rahimahullah. Jika demikian, berarti berapa jaraknya? Sekian tahun lamanya. Tahun kedua Hijriah Al-Anfal sudah turun semuanya. Ya. Kemudian Bara'ah di akhir-akhir turunnya. Sekian tahun. Ya, sekian tahun jarak turunnya dua surat ini. Ini merupakan dalil yang sangat jelas bahwa dua surat ini berbeda. Bahwa surat Bara'ah bukan bagian dari surat Al-Anfal. Tidak mungkin bagian darinya padahal sekian tahun jarak pemisah antara keduanya. Tidak mungkin surat Bara'ah ayat-ayatnya bagian dari Al-Anfal. Nah. Dan Utsman radhiyallahu anhu masa tidak paham yang seperti ini. Nah. Baik. Artinya riwayat ini tidak benar. Aneh. Bahwa Utsman tidak paham masalah ini. Ini menurut Al-Albani rahimahullah. Dan Al-Albani menukil ini. Pendahulu beliau adalah At-Tuhawi. Dalam kitab Mushkil Al-Athar. Ya. Jadi ini bukti bahwa Al-Anfal satu surat tersendiri, Bara'ah satu surat tersendiri. Jadi dua surat memang. Bukan satu surat. Padahal Utsman kan menduganya dianggap satu. Pada riwayat yang kita dengar, ya, ijtihadnya Utsman menganggap itu satu surat karena mirip kisahnya. Hasil ijtihadnya Utsman. Nah ini kan aneh. Nah padahal jarak sekian tahun lamanya turunnya dua surat ini tidak mungkin satu surat. Dan kata Al-Albani At-Tuhawi dalam Mushkilul Athar menyebutkan syawahid, menyebutkan riwayat-riwayat penguat dari hadis-hadis dan athar-athar yang menunjukkan bahwa Al-Anfal satu surat, Bara'ah satu surat. Ini yani dua surat yang berbeda. Ia menunjukkan riwayat ini dari Utsman mengatakan demikian dan menduga ini aneh, ini ganjil, ini keliru. Menunjukkan kelemahan riwayat ini. Ini pandangan Al-Albani rahimahullah. Ala kulli hal, ya, sepertinya pendapat wasat, yakni pendapat pertengahan yang terkuat yang dipilih Ibn Uthaymin dan Ibn Hajar. Nukain dalam Syarh Al-Munthir dan Muhajjar dalam Fathul Bari bahwa ada sebagian tauqifi memang datang dari Nabi SAW seperti yang dijelaskan dalilnya, dan ada sebagian ijtihad. Nah, yang menunjukkan bahwa memang ada sebagian hasil ijtihad adalah apa yang telah lewat bahwa Ibnu Mas'ud punya susunan mushaf sendiri, ta'lif Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Al-Qamah. Masih ingat riwayat Al-Qamah dari Ibnu Mas'ud, penyebutan An-Nadha'ir, surat-surat yang semisal, ya, dua surat yang digandeng oleh Nabi SAW pada satu rakaat dibaca. Setiap rakaat dua surat, jumlah semuanya 20 surat diuraikan oleh Ibnu Mas'ud. Kata Al-Qamah, fi ta'lif Ibnu Mas'ud menurut susunan mushafnya Ibnu Mas'ud. Dan itu beda. Ya, susunan mushafnya beda dengan susunan mushaf Utsman. Nah. Baik. Ibnu Mas'ud punya susunan mushaf yang beda dengan susunan mushaf Utsman, menunjukkan bahwa susunan mushaf Utsman itu hanya ijtihad sebagiannya. Bisa difahami sekarang? Ala kulli hal, terkait dengan pembahasan kita yang telah lewat, bahwa boleh tanpa dimakruhkan membaca surat yang berbeda, ya, secara susunan berbeda dengan susunan mushaf Utsmani. Nah, sudah telah kita bahas, jika terkadang hal itu dilakukan, tidak mengapa dan tidak dimakruhkan. Dan telah kita lewati dalil-dalilnya, termasuk diantara dalil yang dipegang oleh jumhur yang membolehkan hal itu tanpa dimakruhkan, hadis Hudzaifah bin Yaman. Untuk bisa lihat kembali pembahasan tersebut, pembahasan bolehnya membaca rakaat pertama surat yang pada susunan mushaf Utsmani, ya, itu setelah surat yang dibaca pada rakaat yang kedua. Jadi kebalikan dari susunan mushaf Utsmani. Nah, misalkan contoh-contohnya bisa dilihat pada hari Ibnu Mas'ud. Nah, dua surat itu. Yang jelas pada rakaat pertama membaca surat yang secara susunan mushaf Utsmani itu setelah surat yang dibaca pada rakaat yang kedua, jadi kan terbalik secara susunan. Nah, begitu pula jika menggandeng dua surat pada satu rakaat, terbalik urutannya. Nah, ya, di antara dalilnya adalah hadis Ibnu Mas'ud itu, kemudian fi'ilnya siapa? Amalannya siapa? Amalan Umar Al-Ahnaf, berkaitan dari Umar. Rakaat pertama membaca surat apa? Masih ingat? Umar membaca surat apa? Surat Al-Kahfi. Rakaat kedua membaca surat Yunus atau Yusuf. Pada surat apa itu? Pada surat subuh, ya? Jadi ceritanya. Pada lupa. Umar ibn Khattab pada rakaat pertama baca surat apa? Hah? Setelah? Itu mengatakan surat dua kali yang tersubuh anda tidak dengar. Kata Umar, Ida takallamta fa'asmi'. Jika kamu berbicara, perdengarkan ke orang yang kamu ajak bicara. Kamu bicara sama anda, tidak dengar anda tiga kali yang bergerak mulutnya, anda tidak dengar. Secara adab keliru. Ini adab berbicara. Ini yang saya sampaikan dari Umar. Idza takallam fa asmi'. Jika berbicara dengan orang, perdengarkan, ya. Begitu. Apa? Ini adab. Nah, antum beradab kepada orang. Jika berbicara, perdengarkan suaranya. Nah, antum jawab apa tadi? Surat subuh. Nah, surat apa rakaat pertama? Al-Kahfi, ini kan sebenarnya sekarang. Jazakallah khair. Nah, surat rakaat kedua surat Yunus, Yu atau Yusuf. Nah, ada keraguan dari rawi. Artinya apa? Dalam mushaf Utsmani, nah, Susunan Mas'ab Uthmani duluan mana? Yunus, Yusuf apa Al-Kahfi? Duluan Yunus. Duluan Yusuf. Kemudian Al-Kahfi. Nah. Ini diantara dalilnya. Kemudian juga mereka berdalil dengan, ini tambahan. Mereka juga berdalil dengan riwayat Hudzaifah Ibnu Yaman dalam Sahih Muslim. Di riwayat Hudzaifah Ibnu Yaman dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat tahajud, Hudzaifah bermakmum. Ya, salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil kadang-kadang berjamaah salat tahajud dan tarawih boleh kadang-kadang. Nah, Hudzaifah mengatakan Nabi SAW membaca, ini satu rakaat. Nabi membaca surat Al-Baqarah dari awal sampai akhir. Selesai, lanjut. Surat apa yang dibaca setelahnya? Jika mengikuti susunan Mus'haf Utsmani Al-Imran, ya, tapi Nabi membaca surat An-Nisa. Lanjut surat An-Nisa. Nah, setelah itu surat Ali Imran. Jadi urutan kedua Nisa, urutan ketiga Ali Imran. Beda dengan sunnah Mus'haf Utsmani. Namun pendalilan dengan hadis ini butuh ditinjau secara teliti. Kenapa? Karena ada sebagian ulama mengatakan, ya, ada sebagian ulama mengatakan bahwa itu sebelum kedatangan Jibril yang terakhir mudzakara Al-Qur'an kepada Nabi dengan Nabi as-salam. Nah, adapun kedatangan Jibril yang terakhir ya seperti yang disusun oleh Utsman Al-Baqarah, Ali Imran, kemudian An-Nisa. Namun ini juga butuh dalil. Ini hasil pemahaman dari ulama. Al-muhim seperti itu. Jelas kesimpulannya. Boleh insyaallah tanpa dimakruhkan. Nah. Kemudian anak ingin menuntaskan apa yang anak syaratkan tadi pada riwayat Ibn Abbas dari Uthman, ya, penyebutan istilah, yakni pandangan Ibn Abbas bahwa al-anfal itu dari termasuk al-masani, baro'ah termasuk al-mi'in. Kemudian pandangan Uthman menggabung al-anfal dengan baro'ah dianggap satu surat termasuk as-sab'ah tuwal, termasuk 7 surat terpanjang. Nah, masalah ini kan sudah pernah disampaikan. Nah, anak akan kita akan merujuk masalah ini, dan karena sudah pernah disampaikan, jadi anak tidak butuh terlalu diulang-ulang. Nah, hanya melengkapi yang telah lewat, dan itu mengacu pada hadis yang datang dari Nabi SAW yang telah disebutkan pada pembahasan itu. Ya, masih ingat hadisnya bahwa Nabi SAW diberi, nah, pada posisi kitab Taurat apa? As-Sab' At-Tiwal, 7 surat terpanjang yang pertama dalam Al-Quran. Kemudian pada posisi kitab Zabur, yaitu Al-Mi'in, ya, atau Al-Ma'in, kemudian diberi pada posisi kitab Injil surat-surat Al-Mathani, kemudian Nabi dilebihkan dengan diberi surat-surat Al-Mufassal. Nah, jadi mengelompokkan surat Al-Quran yang pertama As-Sab' At-Tiwal, As-Sab' At-Tiwal. Nah, kita akan lengkapi sekarang ini. Sudah anda bahas tuntas lengkap insyaAllah. As-Sab' At-Tiwal 7 surat terpanjang. Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf. Sudah berapa? 6. Adapun yang ketujuh ada 3 pendapat. Adapun surat yang ketujuh yang termasuk surat Tiwal ada 3 pendapat. Pendapat pertama, surat Yunus. Pendapat pertama surat Yunus. Yang ketujuh surat Yunus. Ini dipilih oleh At-Tabari dalam tafsirnya dan Ibn Rajab Al-Hanbali. Ibn Rajab Al-Hanbali menyebutkan ini dalam Fathul Bari surat Yunus dan mengatakan ini riwayat dari Ibn Abbas dan Sa'id bin Jubair. At-Tabari juga menyebutkan ini dari Ibn Abbas dan Sa'id bin Jubair. Nah, yang menjadi dasar, di antara riwayat yang menjadi dasar mereka mengatakan bahwa pendapat Ibn Abbas ayat surat ketujuh yang termasuk as-sab' tiwal adalah Yunus. Riwayat tadi yang barusan lewat, percakapan antara Ibn Abbas dengan siapa? Uthman. Andaikan riwayat itu benar ya, dan sudah kita dengar khilaf ahli hadis menilainya. Nah, Ibn Abbas kan mengatakan kepada Uthman, apa yang membuat kalian menjadikan al-anfal dan baro'ah itu termasuk as-sab'a tiwal, padahal al-anfal itu dari termasuk al-mathani, baro'ah termasuk al-mi'id. Apa setelah surat baro'ah dalam mushaf Uthman? Surat apa setelah baro'ah? Surat apa? Yunus? Iya. Artinya Ibn Abbas menganggap harusnya Yunus yang ketujuh. Setelah Al-A'raf harusnya apa? Yunus. Adapun Al-Anfal diposisikan susunannya di Al-Mathani, surat Al-Mathani. Itu Al-Mathani itu setelah Al-Mi'in. Setelah Al-Baro'ah di Al-Mi'in. Nah. Baik. Harusnya asal ketiwal yang ketujuh yang terpanjang Yunus. Nah, ini pandangan Al-Anfal. Baik. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa yang ketujuh dari as-sab'a tiwal al-anfal dan at-taubah dianggap satu surat. Jika dianggap satu surat panjang memang. Nah, baro'ah saja ya. Berapa ayatnya? At-taubah 129 ayat. Ditambah anfal, nah, jadi panjang. Jadi al-anfal dan at-taubah dianggap satu surat. Ini yang ketujuh dari as-sab'a tiwal. Alasan dan yang menunjukkan hal itu tidak dipilah dengan ayat basmalah. Tidak ada perantara basmalah. Ini pendapat siapa? Antum sudah bisa menduganya. Pendapat siapa berdasarkan riwayat yang lewat tadi? Pendapat Uthman. Pada riwayat Ibn Abbas yang baru saja kita lewati. Dan ini yang dipilih oleh Al-Munawi. Al-Munawi dalam Al-Faidul Qadir. Dalam kitab Al-Faidul Qadir. Syarah Al-Jami' As-Saghir karya Syuyuti. Baik. Yang ketiga. Pendapat ketiga mengatakan bahwa yang ketujuh dari As-Sab'a At-Tiwal adalah surat At-Taubah. At-Taubah dulu. Nah, baro'ah. Hanya surat At-Taubah. Baro'ah. Ini yang dipilih oleh Ibnu Athir. Pendapat Ibnu Athir dalam Al-Jami' Al-Usul. Dalam Al-Jami' Al-Usul. Ibnu Athir dalam Al-Jami' Al-Usul. Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Dan yang sudah nukil sebelumnya, Al-Albani dalam As-Sahihah. Al-Albani dalam As-Sahihah. Padahal secara urutan Al-Anfal dulu kemudian Baro'ah. Namun pendapat ini mengatakan Baro'ah as-sab'a tiwal. Nah, Al-Anfal bukan. Nah, al-muhim ini 3 pendapat yang ada di antara ulama. Jika kita melihat jumlah ayat, memang sepertinya yang yang tepat adalah yang pendapat yang ketiga, Baro'ah. Nah, jika riwayat dari Utsman, benar, berarti memang menurut Utsman ini dianggap satu surat termasuk sahabat riwayat. Nah, tapi riwayat itu fihi ma fihi, ini ada kelemahan seperti yang kita lewati. Nah, yang kedua, nah, ana nukil dari Al-Munawi dalam Fadhlul Qadir Syakl Al-Ma'in. Nah, memang begitu dalam Fadhlul Qadir. Nah, man amati berulang kali seperti yang telah ana nukil, dia mengatakan bi fathil mim wa kasri al-hamzah Al-Ma'in. Al-Ma'in. Nah, tetapi ana menemukan ana bahas kembali. Nah, dalam kitab-kitab yang lain, ya, dan dalam kutubul lugha, kitab-kitab lugha ma'adi mu'jam qamus, ana mendapati di sana al-mi'in, yakni kata ini dari kata al-mi'ah, al-mi'ah 100. Nah, jika hendak membahasakan, nah, berarti ini faedah lughawiyah, ya, mi'ah 100. Jika ingin membahasakan seratusan, maka ya dalam bentuk jamak, yaitu al-mi'un atau al-mi'in, seperti isrun, isrin, talathun, talathin, dan seterusnya sampai tis'un, tis'in. Jadi al-mi'un, al-mi'in, begitu aja. Nah, jika ingin membahasakan puluhan, bahasanya asyarat, asyaratun, itu puluhan. Ingin membahasakan ratusan, katakan al-mi'un dalam bentuk rafa', dalam bentuk ya nasab dan jar, al-mi'in. Jika ingin membahasakan ribuan, katakan uluf, jamak dari alf, alfun, alf, uluf, ribuan. Nah, wallahu a'lam. Yang jelas maknanya seperti yang telah disampaikan, surah-surah yang kandungan ayatnya 100 ayat atau semisalnya, dari kata almi ada kata 100, dari ratusan maksudnya. Nah, ini yang dipilih oleh tafsir almi'in, almi'un, ini 100 ayat dan semisalnya, lebih atau kurang sedikit. Ini yang dipilih oleh At-Tabari, An-Nawawi dan Ibn Rajab. Kemudian al-Mathani, surat-surat setelah al-mi'un, setelah al-mi'in, dan sebelum al-mufassal. Nah, jadi sahabat tiwal berjuta antaranya yang pertama, kemudian al-mi'un, al-mi'in, kemudian al-mathani, kemudian al-mufassal. Disepakati al-mufassal di akhir surat yang terakhir itu apa? An-Nas. Mulai dari mana al-mufassal? Al-mufassal mulai dari mana? Ada dia pendapat seperti yang saya nukil, Qaf, ada yang mengatakan dari Qaf mulainya, ada yang mengatakan dari Al-Hujarat, ada yang mengatakan dari Muhammad, Al-Qital. Nah, yang dipilih oleh Ibn Uthaymin dan Al-Albani, Al-Mufassal mulai dari mana? Qaf. Nah, jadi sebelum Al-Mufassal, Al-Mathani. Nah, sebelum Al-Mathani, Al-Mi'un, Al-Mi'in. Jadi kemudian As-Sab' At-Tiwal. Jadi As-Sab' At-Tiwal 7, surat terpanjang pertama, dengan perselisihan pendapat yang ketujuh yang mana dimaksud, kemudian masuk al-mi'un, al-mi'in yang seratusan, seratus atau seratus lebih atau seratus, kurang dari seratus sedikit atau lebih dari seratus sedikit, kemudian al-mathani, kemudian al-mufassal. Nah, ya, ini pengelompokan surat-surat dalam Al-Quran, dan ini sangat penting. Nah, dan membantu dalam mengingat terutama bagi para penghafal Al-Quran. Nah, bagi para penghafal Al-Quran membantu bagi kita dalam mempelajari Al-Quran. Barakallahu fikum. Ana cukupkan sampai di sini. Ya. Jazakumullah khairan. Subhanallah bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Malam ini ada ijtima'. jadi ana cukup sampai di sini dan tidak ada tanya jawab dan yang lainnya. Nanti dengan beberapa masalah yang terkait kita tunda insyaallah teman berikutnya.